بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين وأخواتي في الله وأيها الطلبة رحمكم الله جميعا إن شاء الله تعالى dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan daras kita sirah Nabi alaihi salat wassalam. Di mana pada pertemuan yang terakhir telah kita baca masalah apa ya Mubarak? Masalah apa? Hah? Apanya? Kekacauan. Nah, keonaran. Berbagai macam apa namanya? Rongrongan ataupun juga provokasi orang-orang Quraisy, ya. Nah, berbagai macam makar dari orang-orang Quraisy setelah Rasul alaihi salatu wasalam dengan kaum muslimin menyepakati berbagai macam kesepakatan terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Nah, bentuknya apa saja ini? Kekacauan yang dibuat oleh orang-orang musyrik yang mengancam kaum muslimin. Yamidi. Nah, berperang dengan kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari Madinah. Apalagi bentuk tekanan orang-orang musyrik Quraisy kepada musyrikin Madinah. Ya Muhammad. Sebelum itu, nah, mereka mengancam untuk memerangi orang-orang musyrik Madinah, ya. Nah, dan juga untuk menghalalkan wanitanya kalau tidak mau melaksanakan kemauan orang-orang Quraisy. Nah, taib, dan kemudian pun juga mereka berusaha untuk melaksanakan kemauan orang-orang Quraisy. Namun Rasul alaihi salatu wasalam datang menemui mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka sehingga menjadi luluh, ya, sehingga mereka tidak melanjutkan kemauannya untuk memerangi orang-orang yakni kaum muslimin. Nah, sehingga mereka pun juga yakni bubar, ya, enggak melanjutkan kemauannya. Yang ini merupakan kemauan orang-orang Quraisy. Berikutnya lagi apa? Ya Hisham. Wow. Walhasil intinya apa yang kedua ini? Intinya apa yang kedua ini? Namnya Dafa, intinya yang kedua ini apa? Makarnya orang-orang Quraisy ini. Hah? Mengancam apa? Naam ya Arman. Melarang mereka untuk umrah dan haji. Terus melarang siapa saja yang datang diancam untuk dibunuh. Naam, yang kedua. Naam, yang ketiga apa lagi? Mana para tulab kelas 3 ini yang mana? Angkat tangan. 1, 2 saja. 3, 4 4 saja. 5 Hah? 8 pulang. Nah, mendak anta masmuk Tanza. Tanza. Kanza. Baik, yang ketiga, apa itu makarnya orang-orang Quraisy? Yang ketiga. Iya, memiliki hubungan dengan kaum Yahudi. Naam, yang Madinah terus. Nah, walhasil mereka kemudian dibangkitkan rasa kebencian, rasa dendamnya antara suku Aus dan Khazraj. Naam. Barakallahu fiik. Dan juga memprovokasi mereka agar terjadi kegoncangan lagi, ya. Naam, yang mana mereka sudah didamaikan, sudah ditenangkan dengan Islam ini. Taib. Sehingga walhasil pada waktu itu sampai kaum muslimin para sahabat berjaga-jaga, ya, waspada, sehingga sampai mereka tidur dengan pedang-pedang mereka dan senjata mereka. Dan sampai pada akhirnya pun juga Rasul alaihi salatu wasallam dikawal, dijaga, ya, nah, untuk melindungi dan menjaga keselamatan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, sehingga dengan itu Rasul meminta para sahabatnya agar meninggalkan beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu masyru'iyatul qital. Disyariatkannya berperang. Ini tonggak sejarah yang berikutnya. Awal pertama kali disyariatkannya berperang, ya. Nah. Barakallahu fiik. Sementara ini keadaannya pada awalnya, ya, sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk berdakwah dengan damai, ya. Namun keadaan ini yang membawa mereka sehingga sampai pada tingkat waspada dan apa namanya, berjaga-jaga, ya, dari berbagai macam ancaman musuh, ya, sehingga sampai pada tahap berikutnya diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Ya. Nah, ini sudah kita baca. Wa fi hadhihi adh-dhurufi al-khatirah. Dari situ kita baca. Nah, wa fi hadhihi adh-dhurufi al-khatirah. Dan pada masa-masa yang genting ini, yang berbahaya ini, anzalallahu ta'ala al-izna biqitali quraisyin. Allah menurunkan izin, artinya Allah mengizinkan untuk memerangi Quraisy. Ya. Nah, karena terus ini orang-orang Quraisy mengganggu kaum muslimin dengan berbagai macam upaya dan caranya tadi yang kita baca. Nah, dan juga alhamdulillah ya, kaum muslimin pun juga sudah mulai punya kekuatan ya. Sehingga di sini Allah mulai mengizinkan untuk memerangi orang-orang Quraisy. Tsumma tatawwara hadzal idznu ma'a taghayyuri adh-dhurufi hatta wasala ila marhalatil wujub. Kemudian berkembanglah izin ini ya. Meningkat ya, izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang ini, ma'a taghayyuri adh-dhuruf, dengan berubahnya keadaan ya, situasi dan kondisi yang berubah, sampai pada akhirnya hatta wasala ila marhalatil wujub, sampai pada tingkatan wajib berperang. Pertama cuma apa? Diizinkan saja, boleh. Karena keadaan, situasi dan kondisi yang apa namanya? Yang memaksa keadaan tersebut, sehingga sampai pada tingkat Allah mewajibkan untuk berperang. Ya. Nah, wajawaza Quraisyan ila ghairihim. Ya. Memerangi orang Quraisy sampai pada yang lainnya, ya. Memerangi orang-orang Quraisy dan yang lainnya yang ikut-ikutan membela orang-orang Quraisy. Jadi ini dibolehkannya dan bahkan diwajibkannya berperang hanyalah kepada siapa? Orang-orang musyrik Quraisy saja. Ya. Dan sampai pada yang lainnya yang membantu orang-orang Quraisy. Itu saja. Ya, adapun kepada Yahudi, Nasoro dan yang lain belum. Ya, cuma pada orang-orang Quraisy saja dan yang bergabung dengan mereka. Wala ba'sa an nubayyana tilkal marahila bi ijazin qabla an nadkhul fi dzikril ahadits. Fi dzikril ahdats. Naam. Tidak mengapa kita terangkan ya, tahapan-tahapan berikut ya, tahapan-tahapan tersebut, perkembangan-perkembangan tersebut ya, bi ijazin, dengan sederhana dan ringkas, qabla an nadkhul fi dzikril ahdats, sebelum kita masuk pada penjelasan berbagai macam peristiwa ya, berbagai macam kejadian ya. Jadi berbagai macam tahapan ya, diizinkannya berperang ya. Tahapannya bagaimana? Baik, itu bertahap ya, enggak langsung besar begitu, enggak. Al marhalatul ula, tahapan yang pertama, i'tibaru musyriki quraisyin muharibin. Ya, i'tibaru musyriki quraisyin muharibin. Ditetapkannya orang-orang musyrik Quraisy sebagai orang-orang yang berhak untuk diperangi, ya. Li'annahum bada'u bil udwan. Karena mereka yang memulai permusuhan, ya. Nah, jadi bukan semata-mata kaum muslimin langsung memerangi begitu, enggak. Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Li'annahum bada'u bil udwan. Karena mereka lah yang memulai permusuhan tersebut. Nah, fahakun lil muslimin an yuqatiluhum. Ya. Maka kewajiban bagi orang-orang muslim untuk memerangi mereka ya. Wa yusadiru amwalahum, dan juga apa namanya, boleh bagi kaum muslimin untuk merampas harta benda mereka ya, merampas harta benda mereka yang jadi target cuma orang-orang Quraisy saja, para pedagangnya yang melewati Madinah ya, nanti kita baca insyaallah taala. Tayib, merampas harta benda mereka, duna ghairihim, tanpa yang lainnya, cuma orang-orang Quraisy saja, yang lain tidak, min baqiyati musyrikil Arab, daripada orang-orang musyrik Arab yang lainnya. Orang-orang musyrik Arab yang lainnya tidak diperangi, cuma orang Quraisy saja, ya. Itu izin dan bahkan kewajiban untuk berperang terhadap orang-orang Quraisy saja. Nah, dan juga dihalalkannya harta benda mereka. Ini tahapan yang pertama, ya. Nah, tahapan yang kedua, kita lukul liman tamala'a min musyrikil arabi ma'a Quraisyin. Tahapan yang berikutnya, ya, berkembang, yaitu izin untuk memerangi semua orang yang bergabung, ya, dari kalangan musyrikin Arab, ya, tayyib, bergabung bersama orang-orang Quraisy. Ya, jadi musyrikin Arab yang lainnya selain Quraisy, mereka-mereka yang ikut bergabung dengan orang-orang Quraisy ini juga diperangi, ya. Nah, tahapan yang berikutnya nih, ya. Tahapan yang berikutnya, siapa saja yang membantu, yang bergabung, ya, dengan orang-orang Quraisy, maka diperangi. Wattahada ma'ahum, dan bersatu, ya, bergabung dengan mereka. Wa kadzalika kullu man tafarrada bil i'tida 'ala al muslimin min ghairi quraisyin. Bahkan, ya, dan demikian pula semua orang yang secara individu, ya, secara individu sendirian dia berani untuk memusuhi kaum muslimin selain daripada orang-orang Quraisy. Selain daripada orang-orang Quraisy, ya. Walaupun dia sendiri bangkit memerangi kaum muslimin, maka ini pun juga yang masuk kategori untuk diperangi. Sendirian masya Allah misalnya, ya. Nah, enggak membawa nama kabilahnya, enggak membawa nama ini, dia sendirian masya Allah, ya, memerangi orang-orang atau kaum muslimin, ya. Tayyib, maka pun juga ini yang wajib diperangi. Tahapan yang berikut, yang ketiga, kita luman khana au tahayyaza lil musyrikin minal yahud, ya. Kita luman khana, memerangi orang yang berkhianat. Kan sudah ada kesepakatan, ya. Kaum muslimin dengan orang-orang musyrik di Madinah, kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ini sekarang kalau ada yang berkhianat, wajib diperangi. Kita luman khana, memerangi orang yang berkhianat. Au tahayyaza lil musyrikin, atau menghasut orang-orang musyrik, memprovokasi orang-orang musyrik, minal Yahudi, dari kalangan Yahudi, ya. Daripada orang-orang Yahudi yang berkhianat, kemudian juga menghasut orang-orang musyrik, ya. Ini orang Yahudi, ya, juga masuk dalam kategori diperangi juga, ya. Orang Yahudi berkembang sekarang, ya, agak meluas lagi. Pokoknya siapa saja yang ikut membantu mengkhianati perjanjian, ya, maka pun juga dia menjadi target operasi untuk diperangi. Minal Yahudil ladzina kana lahum aqdun wa mitsaqun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini ada perjanjian dan kesepakatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata mereka mengkhianati dan menghasung, memprovokasi kaum musyrikin untuk memerangi Nabi dan para sahabatnya, maka pun juga menjadi target operasi untuk diperangi. Wa nabadza mitsaqahum ilaihim ala sawa'in. Ya. Nah, wa nabadza mitsaqahum ilaihim ala sawa', dan melemparkan ataupun juga membatalkan perjanjian mereka ini, ya, sesuai dengan balasan yang setimpal. Nah, ini sekarang dari kalangan Yahudi, ya, melebar. Kalau ikut-ikutan berkhianat, ya, menghasut kaum musyrikin, ya, maka ini pun juga yang wajib diperangi. Kemudian yang keempat, tahapan yang berikutnya, kita luman bada'a bi'adawatil muslimin min ahlil kitab kan nasara. Sekarang berikutnya meluas lagi, ya. Meluas lagi, ya, lingkupnya ini sekarang terhadap orang-orang Nasara. Bagaimana, ya? Nah, juga ahlul kitab dari kalangan Nasara ini misalnya juga diperangi. Kapan? Kita luman bada'a bi'adawatil muslimin, memerangi orang yang memulai permusuhan terhadap kaum muslimin, ya. Nah, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, kan nasara, seperti nasara, ya. Seperti nasara yang mulai, ya, menyebarkan permusuhan kepada kaum muslimin, maka ini pun juga diperangi, ya. Meluas lagi skupnya, ya. Kan nasara, dari kalangan nasara tersebut, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka ini mau memberikan upeti, ya, kepada kaum muslimin, an yadin, ya, dari tangan mereka ini, wahum shaghirun, dalam keadaan mereka itu hina, ya. Nah, ini yang keempat, ya, marhala yang keempat, ya, dari kalangan ahlul kitab seperti nasara. Nah, yang ikut-ikutan mulai membenci kaum muslimin, ya. Nah, maka pun juga diperangi atau, ya, menyerah, ya, membayar upeti kepada kaum muslimin. Yang kelima, tahapan yang kelima, al-kafu amman dakhala fil islami musyrikan kana au yahudiyan au nasraniyan au ghairu dzalik, ya. Nah, menahan diri, ya, menahan diri terhadap orang yang masuk Islam, ya, menahan diri terhadap orang yang masuk Islam, musyrikan kana au yahudiyan au nasraniyan, baik itu orang musyrik atau Yahudi atau Nasara, ya. Nah, tidak memerangi mereka. Nam au ghairu dzalika, atau juga yang lainnya, ya. Nah, fala ta'arradu li nafsihi wa malihi, ya. Maka tidaklah dihalalkan, ya, jiwanya dan hartanya, ya. Sehingga tidak diperangi, ya, tidak diperangi, ya. Tetap dijaga, dilindungi jiwa dan hartanya, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya. Kecuali jika ada pelanggaran sesuai dengan hukum Islam, maka ditegakkan, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya udah, dihukumi sebagaimana zahirnya, mungkin dia terdesak atau bagaimana, walhasil kemudian dia masuk Islam, ya. Yang sebelumnya mungkin memerangi kaum muslimin, dia masuk Islam, maka ditahan, diselamatkan, ya, jiwanya, barakallahu fik, demikian pula harta bendanya, hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia berpura-pura atau memang betul-betul masuk Islam, serahkan urusannya kepada Allah taala. Naam. Nah, inilah beberapa tahapan, ya. Nah, kewajiban kaum muslimin untuk memerangi non muslim, ya, bertahap. Ini seterusnya. Pada awalnya cuma kepada orang-orang Quraisy saja, ya, seperti yang kita baca tadi, walhamdulillah. Nah, maka tentunya, ya, untuk mencapai target tersebut harus dipersiapkan perangkat-perangkatnya, kan begitu, ya. Maka disinilah tahapan yang berikutnya, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyiapkan pasukan, ya. Nah, menyiapkan pasukan dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, as-saraya wal ghazawat. As-saraya, pasukan perang, ya. Ghazawat, berbagai macam peperangan, berbagai macam pertempuran, berbagai macam operasi, ya. Nah, ini kan sudah diwajibkan perang, ya. Nah, tentunya harus disiapkan perangkat-perangkatnya, pasukannya, demikian pula apa namanya, berbagai macam strategi, berbagai macam persiapan-persiapan, ini gitu. Nah, faqala rahimahullahu taala, taqaddama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin kanu akhidhina bil haytati wal hadri min bidayati amrihim. Ya. Telah lewat, ya. Taib. Penjelasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, mereka mengambil sikap untuk berhati-hati dan berjaga-jaga mewaspadai keadaan mereka ini, min bidayati amrihim, dari awal urusan mereka, ya. Dari awal cuma itu saja kan begitu ya. Tenang beribadah, dapat melaksanakan ibadah, tenang, damai, tentram menyebarkan dakwah, ya. Ini awalnya seperti itu, ya. Perkembangan berikutnya karena ada berbagai macam gerakan dari musyrikin Quraisy, ya. Maka kemudian mereka mengambil sikap yang berikutnya, apa itu ikhwah? Berjaga-jaga, mewaspadai keadaan, ya. Seperti itu aja. Tayib. Nah, wadzalika bil hirasati wal bayati ma'asilah, ya. Hal itu dengan hirasah, ya, jaga malam, ya. Nah, dengan menjaga wal bayat ma'asilah, ya. Dan tidur di apa? Dengan senjata, ya. Cuma berjaga-jaga saja, ya. Berjaga-jaga saja. Mengambil sikap waspada saja itu, ya. Nah, demikian pada awalnya. Tapi karena ini kemudian orang-orang musyrik Quraisy terus menggencarkan makarnya, ya, maka sampai pada tahapan yang berikutnya, ya, turun izin dari Allah untuk memerangi mereka. Falamma nazalal iznu bil qitali akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuratibul bu'usa wa dawriyat al askariyah. Kemudian ketika turun izin berperang, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengatur al-bu'us, pasukan-pasukan, ya. Naam. Wad-dawriyat al-askariyah. Naam, juga mengambil berbagai macam bentuk strategi atau juga operasi kemiliteran, pasukan perang, ya. Nah, ini walhasil beliau sekarang mulai menyusun pasukannya dan juga mengatur, ya, berbagai macam operasi, ya, pasukan. Nah, karena sekarang mereka sudah punya target, ya, bukan cuma diam bertahan, ya, berjaga-jaga diri, enggak, melangkah ke depan untuk menyerang orang-orang Quraisy dan yang bersama dengan mereka. Maka disiapkanlah pasukan-pasukan tersebut. Wa yu'maru 'alaiha ahadan min ashabihi. Ya, dan diangkatlah, ya, pada pasukan tersebut salah seorang dari sahabatnya. Ya. Diangkatlah komandan-komandannya, pimpinan-pimpinannya. Tayyib wa hiya al-musammatu bisariyah, yaitu yang disebut dengan as-sariyah. Ya. Pasukan perang, ya, dinamakan, diistilahkan dengan as-sariyah. Wa rubbama kharaja fiha binafsihi, dan terkadang beliau turun sendirian, ya, ke pasukan tersebut, ya. Nah, jadi langsung mengontrol pasukan yang ada, ya. Nah, enggak cuma dicukupkan atau diwakilkan kepada para komandan saja, tapi beliau langsung yang turun, ya, mengecek, mengontrol pasukan-pasukan tersebut. Wahia al-musammatu bil ghozwah, itu yang disebut dengan ghozwah, ya, berbagai macam bentuk operasi, ya, pasukan. Wa kana al-maqsudu minha, ya, tujuannya, ya, tujuan dibentuknya pasukan ini, ya, as-sariyah, demikian pula al-ghozwah tersebut, ya. Nah, yang pertama, istikshafu harakatil adu. Istikshafu harakatil adu, untuk menyingkap, ya, pergerakan-pergerakan musuh, ya. Nah, jadi ini terus memantau keadaan pasukan ini, ya, bergerak, ya, bukan berdiam diri, berjaga diri, enggak, ya, tapi sekarang sudah mulai bergerak keluar begitu, ya, tapi dalam skup kota Madinah dan sekitarnya, kurang lebih malah hasilnya Madinah. Nah, untuk menyingkap berbagai macam gerakan, ya, dari musuh, dan juga tujuannya, targetnya adalah wata'minu atrafil Madinah, dan mengamankan apa namanya daerah-daerah di pinggiran Madinah, ya, daerah-daerah di pinggiran Madinah, di perbatasan Madinah, diamankan, dijaga. Ya. Nah, untuk membendung gerakan daripada musuh, secara khusus orang-orang Quraisy, ya. Ini provokator utamanya. Tayyib mengamankan apa tadi? Perbatasan Madinah, perbatasan Madinah. Naam. Hatta la yu'khadhul muslimuna ala ghirratin, ya. Agar kaum muslimin tidak diserang secara tiba-tiba, ya. Agar kaum muslimin tidak diserang dengan tiba-tiba. Naam. Sehingga di perbatasan ini dijaga, diamankan seperti itu. Nah, ini tujuan yang pertama, ya. Dibentuknya pasukan-pasukan tersebut. Nah. Yang kedua, ad-daghtu ala Quraisyin. Ad-daghtu ala Quraisyin, menekan orang-orang Quraisy. Ya, menekan orang-orang Quraisy agar enggak macam-macam, agar gerakan mereka ini terbatas, ya. Ad-daghtu ala Quraisy, agar mereka ini semakin tersudutkan, ya, enggak bisa bebas, ya, gitu. Nah, bita'arudi liqawafilihim, ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan penghadangan kafilah-kafilah, ya. Kafilah-kafilahnya orang-orang Quraisy ini, rombongan-rombongan orang Quraisy, ya, ini jadi target yang berikutnya, ya, rombongan dagang orang-orang Quraisy, ya, nah, yang lewat di perbatasan Madinah, ya, nah, ini diberikan tekanan kepada mereka, ya, hatta yash'uru bil khatri, ya, sehingga mereka merasakan ancaman, begitu, ya. Sehingga orang-orang Quraisy ini merasa terancam, merasa enggak nyaman, merasa enggak aman lewat di perbatasan Madinah tersebut, gitu. Nah. Bil khatri ala tijaratihim wa amwalihim wa anfusihim. Enggak aman, ya, pada perdagangan mereka, ya. Nah, harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Ya, agar mereka ini merasa terancam, ya, perdagangannya, bisnisnya, usahanya, bahkan jiwa dan harta benda mereka. Naam. Tayib. Jadi ini enggak dibiarkan lewat begitu saja, ya. Naam. Orang-orang Quraisy tersebut. Maka dengan langkah yang seperti ini memberikan tekanan kepada rombongan-rombongan tersebut, ya, sehingga bisa jadi fa imma an yafiqu an ghayyihim, bisa jadi, ya, targetnya ini, ya, agar mereka itu sadar dari kesalahan-kesalahan mereka, ya, agar mereka sadar dari berbagai macam kesewenang-wenangan mereka, kecongkakan mereka tersebut. Nah, tayyib, dilumpuhkan, ya, nah, dan seterusnya. Walhasil dikalahkan agar mereka sadar. Nah, wa yusalimu al muslimin, dan berdamai dengan kaum muslimin, ya, dan juga agar mereka mau berdamai dengan kaum muslimin. Wa yatrukuhum ala hurriyatihim, ya, fi nasril islami wal amali bihi, sehingga mereka ini, orang-orang Quraisy ini, membiarkan kaum muslimin, ya, pada kemerdekaan mereka, kebebasan mereka untuk menyebarkan Islam dan untuk mengamalkan Islam, ya. Nah, ini target yang mau dicapai, ya, agar mereka ini sadar seperti itu, ya, dari berbagai macam kesalahan mereka, sehingga mereka ini mau membiarkan kaum muslimin dan mau berdamai dengan kaum muslimin, enggak memusuhi lagi, enggak memerangi lagi, ya. Nah, dan membiarkan kaum muslimin untuk beramal, mengamalkan Islamnya dan juga mendakwakan Islamnya. Itu saja, ya. Nah, wa hadza ghayatu ma kana yatamannahul muslimun. Ini puncak keinginan, harapan daripada kaum muslimin. agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ya sudah, damai saja. Yang penting kami dibiarkan beribadah, berdakwah, aman, tentram, damai, itu aja. Ya, ini puncak daripada harapan kaum muslimin. Atau kalau ini target enggak bisa, enggak tercapai, enggak terpenuhi, ya. Au yakhtaru tariqal harbi, atau mereka ini mau milih jalan peperangan, ya. Jadi mereka-mereka para kafilah tersebut, ya, para kafilah dagang ini yang melintasi perbatasan Madinah, silakan pilih. Yang pertama damai atau yang kedua ini pilih perang. Kaum muslimin sudah siap, gitu ya. Nah, au yakhtaru tariqal harbi wal qitali, ya. Nah, peperangan dan pertempuran ini silakan kalau mau memilih yang kedua. Fayaksaru awalan tariqat tijaratihim, sehingga yang pertama mereka ini akan mendapatkan kerugian, ya. Apa itu? Jalan perdagangan mereka. Ya, mereka ini kan cuma orang dagang saja. Mau berdagang melewati Madinah cuma berdagang saja. Sehingga dengan itu mereka akan rugi. Rugi sendiri kalau mau pilih perang, enggak akan aman lagi. Dan insya Allah mereka akan kalah, gitu ya. Sehingga akan hancur, ya, harta benda mereka, perdagangannya, bahkan nyawanya akan melayang insya Allah ta'ala. Silakan pilih yang mana, yang pertama apa yang kedua. Itu targetnya, ya. Fayasaru awalan tariqat tijaratihim li'annaha kana tamurru bi atrafil Madinah, karena mereka ini, ya, yaitu terbiasa lewat di perbatasan Madinah. Nah, bangsa pedagang, ya. Nah, sehingga dengan itu wayul qusaniyan jazaa syarrihim wa udwanihim binillahi wa nusranihi liibadihil mu'minin, sehingga ya yang kedua, ya, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, ya, dari kejelekan mereka dan permusuhan mereka dengan izin Allah dan pertolongannya untuk hamba-hambanya yang beriman, ya. Nah, jadi apa namanya, kekalahan daripada orang-orang Quraisy yang pertama tadi apa, ikhwah? Awalan akan hancur, ya, perdagangan mereka, perekonomian mereka, ya. Nah, tayib, yang kedua pun juga demikian, akan mereka balasan dari kejelekan dan permusuhan mereka, akan kalah mereka dengan izin Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, وهذا الذي وقعت الإشارة إليه في كلام الله عز وجل مرارا, ya, dan inilah yang terjadi, yang diisyaratkan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala miraran, berkali-kali. Ini yang sering difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan terkalahkannya mereka, orang-orang Quraisy tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini target yang kedua, ya, memberikan tekanan, ya, pressure kepada orang-orang Quraisy tersebut, pada kafilah-kafilah dagang mereka, ya. Nah, targetnya ima berdamai wa ima ish, kekalahan dan kehancuran pada mereka. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, dibentuknya pasukan-pasukan tersebut, ya, karena memang sudah siap berperang, ya. Nah, yang ketiga, target dan tujuan yang berikutnya untuk menambah kekuatan, ya, untuk menambah kekuatan, yaitu akdu mawathiqit tahaluf, ya. Nah, mengadakan akad, perjanjian, ya, atau kesepakatan at-tahaluf dengan para sekutu, ya, dengan para sekutu, ya. Nah, yaitu kabilah-kabilah yang ada, ya. Nah, diadakan perjanjian dan kesepakatan, ya. Nah, barakallahu fiik, untuk agar kabilah-kabilah tersebut, suku-suku itu tidak ikut-ikutan memerangi kaum muslimin, ya. Nah, mereka diam saja sudah tambah kuat ini Islam, ya. Mereka enggak terprovokasi oleh orang-orang musyrik, ya. Ada perjanjian dengan kaum muslimin, mereka diam, enggak ikut-ikut menyerang kaum muslimin, ini sudah menang kaum muslimin. Ya apa tidak? Nah, ini sehingga dengan ini mereka jadi tahaluf, jadi sekutunya kaum muslimin. Kami enggak akan berperang dengan kaum muslimin, begitu. Nah, diadakan ikatan ataupun juga kesepakatan dengan sekutu-sekutu tersebut, berbagai macam kabilah, suku-suku di Arab, ya, sekitar itu. Nah, atau adamul i'tida, ya, ataupun juga apa namanya akad tersebut, perjanjian ini tadi untuk tidak ikut memusuhi kaum muslimin, ya. Nah, ma'a qabail ukhra, dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, sehingga terjaga ini, mereka ini enggak ada, enggak terprovokasi, ya, oleh orang-orang Quraisy. Nah, masyaallah. Nah, strategi, ya, barakallahu fiik. Tapi yang keempat, yang terakhir, ya. Iblaghu risalatillahi wa nashru da'watil islami qawlan wa amalan. Target yang berikutnya dengan adanya pasukan-pasukan tersebut, ya. 6. Barakallahu fiik. Agar dengan itu semakin terjaga keamanan, untuk apa? Menyampaikan risalahnya Allah, ya. Menyampaikan syariat Islam ini dan menyebarkan dakwah Islam, ya, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan, ya. Dengan adanya pasukan tentara ini kan jadi aman insyaallah taala, orang sudah enggak macam-macam lagi sudah, ya. Nah, tetap, ya, kepada misi utama untuk apa? Menyebarkan dakwah dengan pasukan-pasukan tersebut. Alhamdulillah. Nah, ini awal sejarah kebangkitan kaum muslimin, ya, untuk apa namanya mempersiapkan mereka dalam hal kekuatan secara fisik, ya. Nah, dan tentunya di sini kita ambil ibrah, ya, sebagaimana para ulama sering menasihatkan kekuatan apa namanya secara batin, ya, itu yang paling terdepan sebelum kekuatan fisik atau juga secara materi. Makanya Rasul menempa para sahabatnya dengan akidah, tauhid keimanan. Ya, bukan kemudian mempersiapkan materi terlebih dahulu, enggak. Bukan mempersiapkan fisik mereka, enggak. Menempa akidah mereka, keimanan mereka, tauhid mereka. Baru kemudian ini yang berikutnya dari sisi fisik atau juga materi, kekuatan pada fisik pada manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga walau mereka masih kecil jumlahnya, tapi dengan kekuatan, ya, imani, kekuatan tauhid, akidah, bisa menjadi kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sampai di sini insyaallah taala. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.